Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala dalam Aunul Ahadits Shomat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala yang berkaitan dengan keutamaan istighfar, keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir kita baca adalah hadisnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh langsung dari beliau alaihi salatu wassalam, beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah taala dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Dan terakhir kita ambil syarah penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala yang mana di dalam syarah tersebut Syekh Zaid rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil yang banyak baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik dari Al-Qur'an, berikutnya pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang berupa amr, berupa perintah, dan di antaranya pula ada yang berupa khabar, pengkhabaran tentang apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan penjelasan beliau rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh dari hadis-hadis yang berisi tentang wajibnya dalam seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia terjatuh di dalam dosa, ketika dia melakukan kemaksiatan atau kesalahan. Qala sallallahu alaihi wasallam antaubatil mar'atil ghamidiyah. Hadis yang ketujuh yaitu tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan taubatnya seorang wanita dari ghamidi, al-mar'ah al-ghamidiyah, yang mana dia adalah seorang yang telah bertaubat ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatannya melakukan zina. Kemudian dia dirajam, diberi hukuman had, yaitu dirajam sampai meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang taubatnya, laqad tabat taubatan law qasimat ala sab'ina min ahlil madinah la wasi'athum. Karena ketika itu banyak manusia yang mencela perempuan ghamidiyah tersebut karena perbuatannya telah melakukan zina, melakukan perbuatan keji dan mungkar, sehingga banyak yang mencelanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasannya dia telah bertaubat, dan taubat ini adalah amalan yang mulia, amalan yang afdal, sehingga bisa menghapuskan dosa dan kesalahannya berapapun beratapun banyak dan besar dosa yang telah dia lakukan. Laqad tabat taubatan, wanita ghamidiyah tersebut telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, law qusimat, seandainya taubatnya tersebut dibagikan, ala sabi'ina min ahlil madinah, kepada 70 orang dari penduduk Madinah, la wasi'athum, maka itu akan mencukupi bagi mereka semua. Nah, tentunya adalah taubat nasuha, taubat yang nasuha, taubat yang jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghindarkan, betul-betul melepaskan semua kesalahan dan kemaksiatan yang sebelumnya dilakukan. Qala wa hal wujidat afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jal. Dan tidaklah nam didapati sesuatu yang lebih afdal, yang lebih utama atau mulia dari seseorang nam wanita tersebut yang dia telah bersungguh-sungguh menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui kesalahannya, nam mengakui perbuatan dosa yang sebelumnya telah dia lakukan, dia menyesalinya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah amalan yang afdal, amalan yang mulia, yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-hadithus samin, kemudian hadis yang ke-8. An ibn Ma'qil qala dakhaltu ma'a abi ala Abdillah fasami'tuhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Ma'qil, beliau mengatakan, aku masuk menemui ayahku. Aku masuk bersama ayahku menemui sahabat Abdullah radhiyallahu ta'ala, dan aku mendengar beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Seseorang menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hatinya, ini merupakan bentuk taubat yang sebenarnya. Faqala lahu abi, maka abi bertanya, ayahku bertanya kepadanya, anta sami'tan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul an-nadamu taubah. Apakah engkau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, yaitu an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat? Qala na'am, beliau radhiyallahu ta'ala menjawab, iya. Ayat hadis ini adalah hadis yang marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yang menjelaskan bahwasannya taubah na'am itu adalah penyesalan. Seseorang betul-betul menyesali kesalahan-kesalahannya, kemudian dia berazam dengan kuat tidak akan kembali melakukan dosa-dosa tersebut, dan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh hati dan amalannya. Qala al-hadithut tasi, kemudian hadis yang terakhir, yang ke-9, yang dibawakan oleh Asy-Syarih rahimahullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja atau tidak, baik kesalahan besar maupun kecil. Naam, masuk dalam semua jenis kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa atau kemungkaran adalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia segera sadar, segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua bentuk kesalahan dan dosa kemaksiatan yang telah dia lakukan. Adapun al-khata'un, orang-orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia terus menerus berada di atas kesalahan tersebut, tidak mau segera bertaubat, nam atau menunda-nunda untuk bertaubat, dia masih nam berangan-angan akan memiliki umur yang panjang, dia masih nam menunda-nunda taubatnya, inilah orang yang melakukan kejelekan. Dia melakukan dosa, ditambah dia terus berada di atas kesalahannya, dan tidak mau bersegera di dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa idza kana al-amru kama 'alimtum ayyuhal muslimun. Kemudian terakhir beliau menasihatkan, maka apabila perkaranya sebagaimana yang telah kalian ketahui wahai kaum muslimin, fa'aktsiru minat taubati wal istighfar. Maka perbanyaklah dari bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahuma min asbabi takfiris sayyiat wa raf'id darajat wa irda'i rabbil ardi was samawat. karena sungguhnya keduanya bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebab-sebab dihapuskannya dosa, diangkatnya derajat, dan bisa mendatangkan ridha Rabb bumi dan langit. Naam, seseorang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, diampuni kesalahannya, demikian pula diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi tentunya, dan dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, didekatkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan memperbanyak bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Uswatukum fi dzalika nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Panutan kalian, contoh bagi kalian semua, suri tauladan bagi kita semua dalam hal tersebut, memperbanyak taubat dan istighfar adalah nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah diampuni dosanya, baik dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang. Beliau tidak terputus di dalam beristighfar, beliau terus bersemangat di dalam menjadi seorang hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yatubu ila Allahi fil yaum aktsar min 100 marrah wa ya'uddu lahu ashhabuhu fil majlisil wahid aktsar min 70 marrah. Karena sungguhnya beliau alaihi salatu wassalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu lebih dari 100 kali. Sekali majelis bisa 100 kali. Naam, majelis kedua, majelis ketiga, berarti hitungan yang banyak, yang sangat banyak istighfar yang beliau lakukan. Dan dihitung oleh mereka para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu kali duduk itu lebih banyak daripada 70 kali bilangan. Lebih banyak daripada 70 kali istighfar atau taubat. Wa huwa yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi. Dan beliau mengatakan lafaz di antara lafaz istighfarnya adalah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Terus diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu jalla wa ala huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Zat yang maha menerima takwa dari seorang hamba dan maha akan mengampuni orang yang bertaubat kepadanya. Wa huwal ladzi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at kama huwa sharihul Qur'anil Karim wa sharihu sunnati sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan maha mengampuni kesalahan-kesalahan dari hamba-hambanya sebagaimana ini yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah-sunnah sayyidil mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis yang berkaitan, di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan anjuran untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil satu hadis lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibnu Yunus, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Mansur anil Hakam. An Abdurrahman ibn Abi Laila an Ka'ab ibn Ujrah. Sanad hadis ini sampai kepada Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala an qala, beliau mengatakan. Tapi hadis ini itu adalah hadis yang marfu karena nanti akan dijelaskan di akhir hadis ini. Beliau mengatakan muaqibatun la yakhibu qailuhunna. Muaqibat ai beberapa kata yang bersambung, beriringan satu dengan yang lainnya. la yakhibu qailuhunna, yang mana orang yang mengucapkannya itu tidak akan yakhib, tidak akan sia-sia, dia akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan manfaat yang besar. Muakibat dinamakan dengan muakibatun di annaha yu'ta biha muta'aqibah, karena lafaz-lafaz ini datang secara bersambung, satu lafaz yang kedua, ketiga dan seterusnya, dan beriringan. Ta'aqqaba kullu wahidatin minha al-ukhra, saling beriringan satu dengan yang lainnya. Ini diantara makna muakibat. Wakila, dan para ulama ada yang mengatakan li'anna yu'ta biha aqabas salawatil maktubah, ada yang memaknai dinamakan dengan muakibat karena lafad-lafad ini disunnahkan untuk diucapkan setelah sholat lima waktu, di akhir-akhir dari setiap sholat fardu. Nah, untuk diucapkan zikir-zikir tersebut, sehingga dinamakan dengan muakibat. Apa lafad-lafad tersebut? Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mi'ata marrah. Itu lafad subhanallah. Kemudian alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 100 kali. Dan diantara para ulama ada yang menyebutkan masing-masing lafadnya diucapkan sebanyak 25 kali, kali 4 menjadi 100. Dan ada yang menyebutkan diantara kaifiyahnya adalah subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali menjadi 99, dan ditutup dengan la ilaha illallah menjadi 100 kali. Naam. Qala rafa'ahu Ibnu Abi Unaisah wa Amr Ibnu Qais. Perawi Abu Unaisah dan juga Amr Ibnu Qais mengatakan bahwasanya sanad hadis ini marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala syarih rahimahullahu taala, dalal hadis ala fadli dzikri fi kulli waqtin wa hin, la siyama aqaba sholawatil mafruḍah was-subahi wal masa. Hadis ini yaitu hadisnya Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala menunjukkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap waktu dan keadaan, secara mutlak, tidak terbatas pada waktu tertentu atau kondisi tertentu. Keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan, la siyama terlebih lagi di akhir dari setiap sholat lima waktu. Setelah sholat lima waktu ini lebih ditekankan, was-subahi wal masa, dan ketika di waktu pagi hari dan sore hari. Lima fi dzalika minal ajril katsir alladzi yahruzuhul insanu min badlil amalil qasir. Karena dalam hal tersebut ada pahala yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan didapatkan oleh seseorang yang dia mau melakukan amalan yang singkat ini, amalan yang ringan ini, mengucapkan zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sampai 100 kali. Amalan yang sangat singkat, hanya sebentar ketika dia seorang hamba mau melakukannya dengan khusyuk dan serius. Nah, akan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, maka ini adalah sebuah keutamaan yang agung yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. فَحْرِصُوا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ عَلَى اغْتِنَامِ الذِّكْرِ مَا دَامَ اللِّسَانُ نَاطِقًا وَالْقَلْبُ حَيًّا وَمُقْبِلًا عَلَى الذِّكْرِ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ أَيَّامُ الْعَمَلِ وَتَقَدُّمِ أَيَّامِ الْجَزَاءِ عَلَى الْعَمَلِ. Maka semangatlah wahai kaum muslimin untuk betul-betul memanfaatkan zikir ini, nah, memperhatikan, memiliki perhatian lebih kepada zikir-zikir ini selama lisan itu masih bisa berucap dan selama hati itu masih hidup, dan betul-betul mukbilan ala zikr, betul-betul dia menghadapkan dirinya, hatinya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hilang hari-hari untuk beramal, sebelum datangnya hari kiamat dan sebelum datangnya hari pembalasan atas hari amalan. Kafa bizzikri fadlan wa syarafan annallaha ma'az-zakiri bi taufiqihi wa nasrihi wa ta'yidih. Cukup zikir itu memiliki keutamaan yang besar, memiliki kemuliaan yang agung ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang yang berzikir dengan apanya, yaitu dengan taufiknya, dengan pertolongannya, dan dengan pengokohannya, yang disebut dengan apa kemarin, ma'iyah khosoh, kebersamaan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihatnya, memperhatikannya dan mengawasinya, tidak, akan tapi lebih khusus daripada itu semua, Allah akan memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya, dan juga memberikan pengokohan kepada orang-orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, maka balasannya aku akan mengingat kalian, aku akan menolong kalian, aku akan memberikan taufik kepada kalian, aku akan selalu bersama kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian sekali-kali kufur kepadaku. Wa kam min nususin fil kitabi wa sunnah waradat fi fadli dzikri wa bayani thawabiz dzakirin. Dan sungguh betapa banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat berkaitan dengan keutamaan zikir dan juga penjelasan tentang pahala yang besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Ka'ab bin Ujrah, dan masih ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan keutamaan istighfar, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.